Yohanes Paus Kutus. Nanging, ida yang Yesus lungo ke Bukit Saitun. Benyangipun, kantun semengan pisan, ida sampun wenten ring periangan agung, dor anake makesami pada rauh nangkilin ida. Irike ida raris melinggih, dor ngurukang anake akeh punika. Dok punika raris rauh para guru agamo, miwah anggota golongan parisine, ngatehang anak istri, sane ketangehan memitra. Anake istri punika kejujukang ring tengah-tengah anake akeh punika, tumuli dane matur ring ida yang Yesus sapuniki. Guru, anake istri puniki, ketangehan sedakan memitra. Ring pidabdab torate, Nabi Musa sampun ngicen pidabdab, mangde anake sane kadi asapuniki, kencurin antuk batu ngantos padam. Sane mangkin, yen manut pekayunan gurune, sapunapi. Dane matur asapunike, buat nyugjugin ide, mangde dane pulih jalaran buat ngiwangang ide. Nanging ide yang Yesus nguntul, tur nulis tanah. Santukan bes nyeh-ceh dane pada metaken, punika awinan, ide raris ngadek saha nganika ring dane sapuniki. Sapu sireje ring pantaran ragane sane tanpa dosa, mangde anake punika sane pinih riin ngencur anake istri puniki antuk padu. Ide raris malih nguntul, tur nulis ring tanahe. Wau kepiragi pengandikan idane kadiasa punika, dane raris mekaon sako siki. Ngawit saking sane lingsir-lingsir, ngantos pomuputipun wantah kantun ide ngerago, miwah anake istri punika. Ide raris ngadek tur ngandika ring anake istri punika, sapuniki. Eh elo, kijo pada lakune anake entu. Singke ado ane payunguku melu. Pesaur ipone. Tan wenten guru. Ida raris ngelanturang pengandikan idane. Tiang masih tusing lakarungku melu. Kemulau tang mulih. Sake walo uli jani edo buin ngai dosa. Ida yang Yesus raris ngelanturang paurukan idane, ring anake akeh punika. Pengandikan idane, tiang ne galang jagati. Nyen je nututin tiang, iyo tusing mejalan dipetengi, nanging lakar ngelah galanging urip. Anake sane saking golongan parisine, raris mebaos ring ida sapuniki. Nemangkin ragane wantah nyaksiang indik sikian ragane, kesaksian ragane punike tan patut. Ida raris nganike sapuniki. Ya diastun tiang nyaksiang indik dewek tiange, nanging kesaksian tiange punike mulo sujati, santukan tiang uning ring sangkan paran tiange, nanging ragane tan uning ring sangkan paran tiange. Ragane nepasin anak, manut caro sekalo kewanten. Tiang tanje nepasin anak, nanging yen tiang nepasin, tetepasan tiangi puniko adil, santukan tiang nepasin tanje newek, nanging sareng ide sang aji sane ngutus tiang. Ring pidabdab torat ragane wenten munggah, mungguing kesaksian anak sarang kalih punike, kesaksian sanesah. Tiang nyaksiang inik dewek tiang iniri, tur ido sang aji saning utus tiang taler nyaksiang inik tiangi. Dane raris metaken sapuniki, ring dije ajin ragane. Pesaur idane, ragane tan uning ring tiang miwah ring ajin tiangi. Yening ragane uning ring tiang, ragane taler pacang uning ring ajin tiangi. Seluwiring paindikane punika kewocana yang antuk ide yang Yesus, dawag ide mopaice paurukan ring periangan agung, nampak ring genah peti aturane. Nanging tan wenten anak sane ngejuk ide, santukan penemayan idane durung rauh. Ide yang Yesus raris ngelanturang malih pengandikan idane, tiang pacang metilar, turagane pacang rereh tiang. Nanging ragane pacang sedo melantaran dosan ragane. Ragane tan pacang meresidayang kegenah tiangi. Para pemimpin bangsa Yahudine, raris pada mebaos sapuniki, apake iyo lakar ngematiang ibo, krano munyine buko kene, ragane tan meresidayang kegenah tiangi. Pesaur idane, kawit ragane saking sor, nanging kawit tiange saking luur. Kawit ragane saking jagate puniki, nanging kawit tiange boyoje saking jagate puniki. Puniko awinanipun, tiang sampun nguningayang ring ragane. Mungguing ragane pacang sede, melantaran dosan ragane. Tur ragane taler pacang sede melantaran dosan ragane, yening ragane tan percaya, mungguing tiang sang jubeneng langgeng. Dane raris metaken, sapo sireke ragane puniki? Pesaur idane, saking pengawit sampun uningang tiang indiki punike ring ragane. Akeh paindikan sane patut bau sang tiang ring ragane, tur akeh sane patut tepasin tiang ngeniang sikian ragane. Nanging, sang sane ngutus tiang punike merago sujati, tur sane bau sang tiang ring jagati, wantah paindikan sane piragi tiang saking ide. Dane sami tan ngeresep, mungwing sane bau sang ide punike indik ide sang aji. Punike awinan, ida raris nganike ring dane sami sapuniki. Benjang wekas rikalaning ragane sampun mentang ide sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase ring salibe. Irike ragane pacang uning mungwing tiang puniki merage sang jumeneng langgeng. Irike ragane pacang uning mungwing sane urukang tiang boye jemanut pepineh tiang iniri. Nanging wantah painikan sane sampun kurukang antuk ide sang aji ring tiang. Ide sane ngutus tiang tan mangayang tiang newek, santukan tiang stateng laksanayang painikan sane ledangin ide. Anake sane miragiang pengandikan idane punike, akeh sane percaya ring ide. Ide yang Yesus raris nganike ring anak Yahudine, sane percaya ring ide sapuniki? Yen ragane pageh ngagem pitutur tiangi, ragane dadi sisian tiangi ane sujati. Ragane lakar resep teken kesujatian ide sang yang widiwase, tur kesujatiane entu bakal nadiang ragane anak merdeka. Anake punika raris mesaur sapuniki? Tiang puniki sareng sami turunan dane Abraham, tur durung nanin tiang dados panjak anak. Napi tegas pangandikan gurune, ragane lakar dadi anak merdeka. Pesaur idane, sesajani tiang urahang teken ragane, nyenje anengai dosa, anaki entu dadi panjak dosa. Anake ane dari panjak tusing je setato nongos di puri, tuah sang putre ane stato ado di puri. Yen sang putre mebasang ragane, ragane bakal dadi anak ane sujati merdeka. Tiang nawang, mungwing ragane turunan dane Abraham. Sekewale ragane tansah membudi ngematiang tiang, ulihan ragane tusing tampi teken paurukan tiangi. Tiang raosang paundukan ane subo kesinahang ban ide sang aji teken tiang, nanging ragane ngelakonin apo ane dingeh ragane uli bapan ragane. Wasaur ipone? Bapan tiange dane Abraham. Wasaur idane? Yening sajan ragane oko okan dane Abraham. Sinah ragane lakar melaksano patuh buko laksanan dane Abraham. Seluiring paundukan ane laksana yang tiang entu nyinahang teken ragani. Unduk kesujatian ane subudingeh tiang uli ide sang aji. Yadian kitu, ragane tan mari mebudinge matiang tiang. Abraham tusing pesan melaksano buku kitu. Ane laksana yang ragani, tuah laksanan bapan ragani. Anak Yahudi nepudike, nyaurin sapuniki. Ajin tiange wandah ide sang yang widiwaso ngeraga. Tiang puniki maka sami para putran idane sane sujati. Pengandikan idane ring ipun. Yen saja ide sang yang widiwaso ajin ragane. Ragane lakar tresne teken tiang. Suwireh tiang teko uli ide sang yang widiwaso. Tur ane jani tiang ade dini. Tekan tiange tusing uli pekenehan tiange newek, nanging uli ide aning utus tiang. Apo kranane ragane tusing resep teken paundukan ane tuturang tiang? Sewireh ragane sing nyidayang medingehang tur nelebang pitutur tiange. Bapan ragane tuah mulo ratun setane, tur ragane tansah membudi ngelaksana yang paundukan ane manut teken sekita keneh bapan ragane entu. Uli pengawit mulo gegayane ngematiang anak. Iyo tusing demen teken kesujatian, sewireh iyo mulo musuh kesujatian. Yening iyo mogbog, entu mulo tuah agolne buku ketu, sewireh iyo mulo pemobab inan sekancan bogbogi. Tiang nuturang teken ragane unduk kesujatian, entu krane ragane tusing nyak percaya teken tiang. Nyen ke di pantaran ragane ane nyidayang muktiang tiang ngai dosa. Yening tiang nuturan teken ragane unduk kesujatian, apo krane ragane tusing percaya teken tiang. Nyen je kawitne uli ide sang yang widiwasa, anake entu medingehang sabdan ide sang yang widiwasa. Ragane tusing nyak medingehang tiang, sewireh kawit ragane boyoje uli ide sang yang widiwasa. Anak Yahudine raris mesaur sapuniki, boyo ketan iwang baos tiange, mungweng ragane puniki jadmo Samaria, semalih kerangsukan setan. Pesaur idane, tiang tusing je kerangsukan setan, nanging ragane ngenistayang tiang. Tiang tusing je ngulati keluihan buat dewek tiange niri. Nanging tuah ide ane ngulati tur ide ane matutang tiang. Sesajane tiang ngorahang teken ragane, nyen je ngagem pitutur tiange, anake ento tusing mati selawas-lawasne. Besaur anak Yahudi nering ide, sane mangkin sampun sinah pisan buat tiang. Mungwing ragane kerangsukan setan. Dane Abraham sampun sedo. Tur para nabine taler sampun pada sedo. Nanging ragane maosang kadi asapuniki. Nyenjo ngagem pitutur tiange. Anake ento lakar tusing mati selawas-lawasne. Ajin tiange Abraham sampun sede, napike ragane luihan ring dane Abraham, semalihe para nabine sampun sede. Ring sapo sireke ragane nyai hang rage, pesaur idane, yening tiang luihang dewek tiange niri, keluihan tiange entu tan peguna. Aning luihang tiang tuah ido sang aji, ane angkenin ragane dadi widin ragane. Ragane tusing taen nawang ide, nanging tiang nawang ide. Yening tiang ngorahang mungwing tiang tusing nawang ide, tiang madan mogbog patuh buko ragane. Nanging sesajane tiang nawang ide, tur tiang setinut teken sabdan idane. Ajin ragane Abraham ledang pesan ngaksi penemayan tiange. Nejani dane sebo ngaksi turdane sebo ledang pesan. Anak Yahudine raris matur ring ide asapuniki. Yusan ragane durung wenten 50 taun. Dikapan ragane manggehen dane Abraham? Pesaur idane. Sesajane tiang urahang teken ragane. Setonene Abraham ade, tiang subo ade. Anak Yahudine punika, raris ngambil batu prayo ngencur ide. Nanging ide yang Yesus ngelidang ragan idane. Tumuli medal saking periangan agung.